Mitra Bisnis, DPR telah menyetujui anggaran sebesar 1,8 triliun untuk membangun gedung baru. Salah satu alasannya gedung itu sudah miring sampai 7 derajat sehingga tidak ada yang berani menempati lantai atas. Padahal, Departemen Pekerjaan Umum sudah memastikan bahwa gedung yang ada hanya mengalami kerusakan struktural yang ringan. Apalagi, gedung itu belum lama umurnya, baru 13 tahun. Dan kalaupun gedungnya miring, ada teknologi untuk mengatasinya. Tapi protes dan kritik masyarakat sepertinya tidak didengar DPR, karena rencana pembangunan itu tetap akan berjalan bulan Agustus nanti. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Sekjen DPP Real Estate Indonesia, Bagir Mulasela. Pak Bagir, bagaimana komentar Anda? Itu memang saya pernah masuk ke gedung DPR. Mungkin kekurangan ruangan secara luas ada ya, karena saya lihat kecil sekali dan untuk stafnya kurang. Jadi mungkin penambahan untuk supaya satu anggota DPR itu bisa mendapatkan berapa layak ya, mungkin 70 meter atau berapa sampai 100 meter kali ya, karena supaya ada kantor dia, ada kantor stafnya, yang sekarang memang kecil saya lihat. Nah, kalau memang itu harus baru, saya rasa teknologi ada yang bisa mengatasi permasalahan kemiringan. Jadi mungkin masih bisa dipakai lah kalau memang, dan apalagi PU sudah menyatakan tidak masalah dengan gedung itu. Kalau sampai 1,8 triliun berarti gedungnya mewah betul ya Pak? Kalau menurut saya 11 juta semeter mewah sekali, karena perhitungan kita konstruksi itu sekitar 5-6 dan untuk interior itu yang paling bagus mungkin sekitar 2,5-3 juta per meter, itu sudah luar biasa. Itu tergantung dari kualitas kalau interior ya. Kalau structure ya sekitar 5-6. Karena harga satuan konstruksi kita tahu lah, mungkin 5 paling 6 juta per meter itu sudah kualitas bagus. Nah, tinggal dikalikan meter persegi aja berapa yang dibutuhkan. Kalau sampai 1,8T berarti kan ya mewah. Dengan rencana itu apa yang harus dituntut dari anggota DPR tersebut, Pak? Mereka memerlukan tempat yang layak, oke, berikan tempat yang layak sebagai wakil rakyat. Tapi hasil kerjanya juga harus diminta yang benar. Dan mereka harus mendukung program-program rakyat yang jelas. Nah, kalau memang masalah anggaran itu dialokasikan, mungkin sudah dianggarkan untuk DPR sekian, untuk program-program kemasyarakatan sudah ada. Nah, tentu kalau ekonomi membaik, program untuk kemasyarakatan kan bisa jalan terus. Ini kan cuma bicara 1-2 tahun program. Nah, itu kalau bisa diminimal biayanya, luasannya, tentu bisa dialokasikan tempat lain. Tinggal kualitas kerjanya aja lah. Kalau kita kan sudah milih mereka, jangan dipilih lagi. Itu kan masalah kita pemilu di situ. Kalau memang mereka tidak memenuhi syarat, tahun 2014 jangan dipilih lagi. Hukuman kita kan cuma di situ aja. Demikian Bagir Mulasela dan saya Rizal Andika.